Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kaum muslimin rahimakumullah, ikhwan fillah a'azzakumullah, kita sebagai seorang muslim tentu mengimani, meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam khatamul anbiya'i wal mursalin adalah Rasulullah alaihi salatu wassalam, utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap bangsa manusia dan bangsa jin. Sebagai Rasulullah, utusan Allah azza wa jal kepada semua bangsa-bangsa, semua negeri-negeri dari kalangan bangsa Arab maupun dari kalangan bangsa Ajam. Ini merupakan prinsip mendasar yang dicantumkan dalam Al-Quranul Karim dan juga dicantumkan dalam Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, disepakati oleh semua kaum mukminin yang masih di atas fitrah keislamannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, disebutkan di Al-A'raf ayat yang ke-158, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. قُلْ, katakan wahai Nabi alaihi salatu wassalam, wahai umat manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah, utusan Allah kepada kalian semuanya. Juga menyatakan di An-Nisa 79, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa arsalnaka linnasi rasula, dan kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam sebagai rasul untuk semua umat manusia. Di sini kaum muslimin rahimakumullah, Allah tegas menyatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam rasul untuk annas. Lafaz annas diterangkan oleh salah seorang ahli bahasa bernama Ibnu Mundzur dalam bukunya Lisanul Arab, beliau menyatakan annas qad yakununa minal insi wa minal jin. Lafaz annas bisa jadi bangsa manusia, bisa pula bangsa jin. Sehingga ayat di atas menerangkan kepada kita bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Allah menegaskan di Al-Furqan ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan tabarakallazi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha agung, maha tinggi Allah, zat yang menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'anul Karim kepada hambanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna lil 'alamin nadhira. Supaya Rasul sebagai pemberi peringatan untuk alam raya ini. Untuk alam raya ini. Jika Allah mengatakan dalam sebuah ayat yang masyhur di kalangan kaum muslimin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kata Allah Azza wa Jal, tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya ini. Menggunakan bahasa alamin. Diriwayatkan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, salah seorang sahabat Rasul, bahkan termasuk ahlul bait, keluarganya Rasul. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan al-alamun al-jinn wal ins. Yang namanya alam meliputi bangsa manusia dan bangsa jin. Disebutkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai Rasulullah untuk semua alam raya ini, untuk bangsa manusia dan bangsa jin. Disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan beliau dibandingkan dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Di antara penggalannya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Dulu seorang nabi diutus kepada kaumnya saja. Nabi-nabi yang terdahulu diutus kepada kaumnya saja. Sementara aku, kata Rasulullah, diutus untuk semua umat manusia. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang ulama besar dari kalangan Syafi'iyah yang punya kitab Bulughul Maram, menjelaskan dalam kitab beliau Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, ketika menerangkan sabda Rasul, wa bu'itsu ilan nasi 'ammah, aku diutus kepada semua umat manusia. Kata Al-Hafidh, disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dengan lafaz wa bu'itsu ila kulli ahmarin wa aswada. Aku diutus kepada semua yang merah dan semua yang hitam. Dengan lafaz diutus kepada semua yang merah dan semua yang hitam. Belum menafsirkan, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan merah bangsa non-Arab, bangsa Ajam, sementara yang hitam bangsa Arab. Sehingga maknanya aku diutus kepada semua bangsa, bangsa Arab dan bangsa Ajam. Ada lagi yang mengatakan yang merah bangsa manusia, yang hitam bangsa jin. Artinya aku diutus kepada semua umat manusia dan kepada jin-jin yang ada. Ini semuanya kaum muslimin rahimakumullah menegaskan kepada kita satu prinsip amat mendasar. Diyakini oleh semua kaum muslimin semenjak zaman dahulu kala, tidak ada yang menyelisihinya, yang menyatakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus untuk seluruh bangsa manusia, bangsa jin, untuk semua kalangan, untuk semua negeri, untuk semua bangsa, untuk semua suku, yang bangsa Arabnya dan yang non-Arabnya, alias orang-orang ajam. Ini prinsip. Maka Rasulullah bukan nabinya orang Arab saja, bukan nabinya orang Mekah Madinah saja, tetapi beliau nabinya semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Kita umat Islam yang ada di Indonesia ini, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kita yang di luar Indonesia sana, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini prinsip. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam yang diutus oleh Allah Azza wa Jal dengan Islam yang mulia ini, mengajarkan kepada segenap bangsa manusia dan bangsa jin bimbingan-bimbingan Islam. Mengajarkan bimbingan-bimbingan Islam. Datang wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk kalamullah Al-Quranul Karim. Bertahap. Sampai akhirnya sempurna. Menjadi Al-Quranul Karim. Seperti yang kita baca selama ini. Yang kita hafalkan selama ini. Yang kita kaji selama ini. Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Al-Quranul Karim. Dijabarkan oleh beliau. Dengan perbuatannya. Dengan sabda-sabdanya. Diamalkan oleh beliau dan para sahabatnya ketika itu. Dikenal dengan sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Rasul membawa Islam. Ajarannya disebutkan dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Dan dalam sunnah-sunnah beliau. Beliau mengajarkan segala sesuatu yang diperlukan seluruh umat manusia dan jin dalam urusan agama mereka, urusan dunia mereka, urusan ukhrawiyah mereka. Dalam perkara akidah diajarkan, ibadah diajarkan, dakwah diajarkan, adab, akhlak, tata krama diajarkan, terkait dengan masalah hubungan sosial kemasyarakatan diajarkan, urusan duniawiyah, jual beli kenegaraan, kemasyarakatan diajarkan, bahkan sampai urusan adab buang hajat diajarkan. Sampai Allah Azza wa Jal menyempurnakan agama Islam ini dengan turunnya ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Al-Maidah yang ketiga. Pada hari ini kata Allah, aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW berhaji wada. Di haji wada. Pada hari Jumat. Dan ketika Rasul sedang wukuf di Arafah. Ayat yang menerangkan kepada kita agama Islam yang beliau sampaikan, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh universal, sempurna semua bimbingan-bimbingannya, tidak ada yang perlu ditambahi, tidak ada yang perlu dikurangi, semuanya sempurna, jelas, gamblang, kata Rasul. Beliau mengatakan dalam sabdanya, taraktukum ala bayda anafiyah layluha kanahariha sawa la yazihu anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas bimbingan yang murni, yang bersih, yang putih, yang terang benderang. Malamnya kayak siangnya. Tidak ada yang menyimpang daripadanya, kecuali dia akan binasa. Jelas ya. Sempurna. Semuanya dijelaskan dengan rinci dalam kitabullah, dalam sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka Rasul itu ketika berdakwah tidak mengajarkan Arabisasi. Tidak mengajarkan budaya-budaya Arab. Karena beliau orang Arab. Tetapi yang beliau sampaikan wahyu dari Allah Azza wa Jal, bimbingan Islam. Bimbingan Islam. Terkait dengan budaya Arab, ada yang disepakati, dimasukkan dalam bimbingan-bimbingan Islam. Adab-adab yang luhur, etika-etika, norma-norma yang baik, budi pekerti yang luhur. Diteruskan dalam Islam. Innama bu'ithu li utammima salihal akhlak. Aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti pada mereka sebelumnya ada akhlak, ada norma, ada adab, ada etika. Rasul datang menyempurnakannya. Ada kalanya budaya-budaya Arab dihilangkan, ditolak, diganti dengan bimbingan Islam yang mulia. Dulu di kalangan bangsa Arab membudaya yang namanya riba, disingkirkan dalam Islam. Dahulu kala budaya Arab telanjang, budaya nudis, disingkirkan dalam Islam. Dulu budayanya orang-orang Arab tidak mengenal yang namanya hijab, tidak mengenal yang namanya jilbab. Perempuan-perempuan semuanya terbuka, ditinggalkan dalam Islam, ditolak dalam Islam, diajarkan hijab yang syar'i, diperintahkan untuk menutup aurat, diperintahkan bagi kaum wanita menggunakan jilbab-jilbabnya yang syar'i. Perintah langsung dari Allah Azza wa Jalla diabadikan dalam Al-Quran. Maka Rasul mengajarkan Islam, bukan mengajarkan budaya Arab. Islam ketika datang di daerah manapun, di suku apapun, di negara manapun, yang diajarkan sama, yang diajarkan sama semuanya, bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Akidahnya sama, ibadahnya sama, akhlaknya sama, adabnya sama, muamalahnya sama, hatta adab buang hajat juga semuanya sama. Gak ada bedanya Islam Arab dengan Islam non-Arab. Gak ada bedanya Islam luar negeri dengan Islam dalam negeri. Gak ada bedanya Islam internasional dengan yang nasional, dengan yang regional. Gak ada bedanya. Semuanya sama dengan bimbingan Islam, bukan dengan budaya Arab, dengan bimbingan Islam. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, Islam betul-betul memperhatikan adat istiadat budaya-budaya setempat. Ketika Islam datang ke Arab, datang ke Ajam, datang ke seluruh penjuru-penjuru dunia, Islam memperhatikan adat-adat setempat. Islam memperhatikan budaya-budaya setempat. Menggunakan faedah yang begitu besar dalam Islam. Menyatakan hukum asal. Al-aslu fil adat al-hil wal ibah. Hukum asal yang namanya adat istiadat. Hukum asal yang namanya kebiasaan masyarakat itu dimubahkan, dihalalkan dalam Islam, kecuali apabila adat tersebut bertentangan langsung dengan prinsip-prinsip Islam, bertentangan langsung dengan ajaran-ajaran Islam. Itu yang dilarang. Islam tidak mengecam adatnya, Islam tidak mengecam budayanya, tapi Islam mengecam segala sesuatu yang berseberangan, yang bertentangan dengan prinsip Islam. Yang diutamakan adalah keislamannya. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam Islam secara totalitas, mengambil bimbingan-bimbingan Islam secara totalitas dalam semua aspek kehidupan kita. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah engkau, hendaklah kalian masuk ke dalam Islam secara totalitas. Maknanya katanya para ulama, khudul islama min jami'i jawanibihi, ambil Islam itu dari semua sisi-sisi dan aspeknya. Akidah, ambil dari Islam. Ritual ibadah, ambil dari Islam. Akhlak wal adab, ambil dari Islam. Muamalah-muamalah, ambil dari Islam. Budaya-budaya, adat istiadat, sesuaikan dengan bimbingan Islam. Semuanya diambil dari bimbingan Islam, bukan bimbingan Arab, bimbingan Islam. Udhulu fis silmi kaffah. Tidak mengatakan udhulu fil arabi kaffah. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Tidak mengatakan masuklah kepada Arab secara totalitas. Yang diajarkan Islam bukan ke Arab-Araban. Ini prinsipnya kita kaum muslim. Kita tidak perlu dengan ideologi apapun dan siapapun dan dari manapun. Islam telah sempurna. Islam disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Islam terjaga, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam menyeluruh, mencakup, universal bimbingan-bimbingannya, tidak ada yang kurang. Maka kita masuk ke dalam Islam secara totalitas, semuanya dengan bimbingan Islam, dengan wahyu dari Allah Azza wa Jal, dengan Al-Quranul Karim, dengan sabda-sabda Rasul, sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita memahaminya dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, para imam-imam terkemuka kaum muslimin sampai hari ini. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Imam Malik rahimahullah, dan ulama-ulama yang lainnya sampai detik ini, sampai yaumul qiyamah. Jangan lupa kaum muslimin rahimakumullah, kewajiban kita pula menjadikan Rasulullah alaihi salatu wassalam sebagai uswatun hasanah bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Sungguh kata Allah, telah ada untuk kalian, wahai kaum muslimin, pada ciri Rasulullah alaihi salatu wassalam tauladan yang baik bagi siapa saja yang mengharapkan Allah dan hari akhir dan berzikir dengan zikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berita Rasul uswatun hasanah bagi kita, tapi maknanya perintah. Kaum muslimin semuanya tanpa terkecuali diperintahkan untuk menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah dalam semua aspek kehidupan kita, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya apa yang saya sampaikan sebagai mukadimah ini perkara yang masyhur, perkara yang maklum, perkara yang diyakini oleh kaum muslimin selama ini. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang baru, tidak ada yang direkayasa, tidak ada yang di apa-apa. keyakinan kaum muslimin semenjak zaman dahulu kala. Semua kaum muslimin ketika masuk Islam, yang dia rasakan itu keislaman, bukan kearab-araban. Ketika seorang muslim masuk Islam dan dia beribadah, dia beramal, dia sedang mengamalkan Islam, bukan mengamalkan budaya Arab. Selama ini kaum muslimin ketika memulai agama Islam, dari manapun asalnya, mereka biasa melaksanakan budaya mereka sendiri-sendiri, selama tidak ada pertentangan dengan agama Islam yang mulia ini. Tidak pernah punya perasaan ketika masuk Islam, wah, jadi Arab. Majalengka Arab ya. Nah, muslim. Ketika masuk Islam, perasaan kita selama ini, melihat semua kaum muslimin mancanegara, saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Mu'min bersaudara. Tidak pernah punya perasaan Arab Indonesia, Islam Indonesia lebih baik. Itu Islam-Islam Arab kurang bagus. Tidak pernah ada. Selama ini selalu yang dimunculkan adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Hari-hari ini, karena belum lama. Baru beberapa bulan yang lalu dikampanyekan. Hari-hari ini kaum muslimin rahimakumullah, publik Indonesia, masyarakat Indonesia secara khusus, perbincangan mereka dibikin menarik dengan adanya wacana yang disampaikan, yang bahkan dikampanyekan dengan begitu gigih oleh sebagian tokoh-tokoh nasional, wacana Islam Nusantara. Ketika muncul wacana ini, muncul pula yang namanya pro dan kontra. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baiklah. Ini wacana muncul, sesungguhnya sudah cukup lama. Yang memunculkannya sesungguhnya tokoh Mu'tazilah, pendewa akal yang ada di Indonesia ini, Harun Nasution. Tapi belum begitu booming. Kemudian sempat dikerucutkan konsep Islam Nusantara itu oleh tokoh Asy'ariyah Indonesia ini. Siapa namanya? Az-Zumardi Azra. Ini tokoh-tokoh yang dikenal selama ini sebagai tokoh-tokoh liberal. Tapi belum begitu booming juga. Wacana Islam Nusantara ini booming ketika terjadi di Indonesia ini pembacaan ayat suci Al-Quran dengan langgam Jawa. Dibacakan secara resmi di depan Bapak Presiden Joko Widodo. Lebih booming lagi ketika isu Islam Nusantara ini diangkat dalam Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-33 di Jombang. Lebih booming lagi ketika Ketua PBNU Dr. Said Aqil Siraj begitu gigih dan getol mengkampanyekan wacana Islam Nusantara ini. Luar biasa. Bahkan bisa dikatakan bukan semata-mata wacana, sampai pada tingkat doktrin, sampai pada tingkat memaksakan, mengharuskan adanya Islam Nusantara di bumi pertiwi ini. Bahkan dalam kampanyenya melakukan yang namanya tindakan-tindakan menyudutkan pihak yang lain. Yang disudutkan kali ini ialah yang berbau Arab. Itu sesungguhnya awal mual asal muasal boomingnya wacana Islam Nusantara. Berarti belum lama ya, Pan? Baru beberapa bulan yang lalu. Lebih tua anak saya yang paling kecil. Anak saya yang paling kecil umurnya 1 tahun 2 bulan. Lebih tua anak saya daripada pemikiran yang semacam ini. Ketika muncul yang namanya wawasan Islam Nusantara ini, perlu dikaji. Apa yang dimaukan dengan Islam Nusantara ini? Tokohnya, Bapak Azra tadi itu, menyatakan yang namanya Islam Nusantara itu ialah penggabungan antara akidah Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, suluknya menggunakan pemahaman Imam Ghazali, Ghazaliyah, atau tasawufnya, tasawufnya Imam Ghazali, tasawufnya Imam Ghazali, tasawuf yang berbau ilmu kalam, ilmu filsafat, akidahnya Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, suluknya Sufi Ghazali, tasawuf yang bersinergi dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Tujuannya adalah untuk kemudian memberdayakan budaya Nusantara. Islam yang ada ini disesuaikan, diselaraskan dengan budaya tanah air. Dengan budaya tanah air. Barakallah. Ini awal muasal muncul itu tadi. Barakallah. Berkembang dan berkembang, ternyata Islam Nusantara ini adalah menginginkan supaya Islam yang ada di Nusantara ini lepas dari istilah mereka budaya-budaya Arab. Karena beda budaya. Kalau Nusantara itu budayanya santun, budayanya sopan, budayanya ketimur-timuran, penuh dengan adab, penuh dengan etika, penuh dengan norma. Kalau orang Arab budayanya sukanya perang. Kami gak suka yang begitu-begitu. Akhirnya yang muncul di permukaan kaum muslimin rahimakumullah ialah Nusantaraisasi Islam. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan Islam itu agama pendatang di Indonesia ini. Maka Islam yang datang ke Indonesia harus menyesuaikan budaya orang-orang Indonesia. Disebutkan contohnya. Yang namanya Assalamualaikum itu budaya Arab. Maka Islam yang di Indonesia tidak boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau ketemu. Menggunakan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sejahtera. Barakallahu fiikum. Mengucapkan lagi, yang namanya jilbab yang dipakai oleh kaum muslimat yang ada itu budaya Arab, bukan budaya Indonesia. Maka yang namanya Islam ketika masuk ke Indonesia, tidak boleh ada yang namanya jilbab. Itu budaya Arab. Luar biasa. Sampai pada tingkat yang disebutkan tadi itu. Dikarenakan Islam budaya Islam agama pendatang, Al-Quranul Karim yang datang ke Indonesia harus dilafalkan dengan langgam-langgam Nusantara. Yang sudah berhasil dilakukan langgam Jawa. Sedang diupayakan langgam Sunda, langgam Bugis, langgam Madura, dan langgam-langgam yang lainnya. Intinya menolak Arabisasi. Ya subhanallah. Kaum muslimin rahimakumullah. Pemahaman Islam Nusantara semakin menggelinding. Semakin liar. Ujung-ujungnya Islam Nusantara menolak bimbingan-bimbingan Islam. Kita mengatakan bimbingan-bimbingan Islam, bukan budaya Arab. Tetapi yang dicontohkan langsung oleh tokoh-tokohnya, bukan budaya Arab, tetapi bimbingan-bimbingan Islam. Kita mengatakan, perlukah kita dengan Islam Nusantara? perlukah kita dengan Islam Nusantara? Jawabannya, tidak perlu. Sebab Islam yang diajarkan Rasulullah SAW bukan Islamnya untuk orang Indonesia. Bukan juga Islam Arab. Tapi yang beliau sampaikan bimbingan Allah Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah Azza wa Jal. Bukan mendakwahkan budaya Arab. Seperti yang terangkan tadi. Maka Islam itu ajaran. Islam itu bimbingan. Islam itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Bukan budaya. Bukan budaya. Ketika Islam Nusantara diwacanakan, maka Islam akan menyempit. Menyempit hanya semata-mata Indonesia saja. Yang lainnya mau dikemanakan? Kenapa harus Nusantara? Kenapa harus diwacanakan Islam Nusantara? Dalam keadaan pencetusnya adalah orang-orang yang dikenal kejahatan pemikirannya di kalangan kaum muslimin. Pencetusnya kaum liberal. Pencetusnya yang punya pemahaman Mu'tazilah. Pencetusnya punya pemahaman Asy'ariyah. Berarti bukan pemahaman Islam. Dalam sejarah Islam, kaum muslimin rahimahumullah, yang namanya Mu'tazilah, yang namanya Asy'ariyah, itu merupakan sekte-sekte yang dikotakkan. Termasuk sekte-sekte yang dianggap sesat pemahamannya. Tidak menggunakan Al-Quranul Karim, tidak menggunakan sunnah Rasulnya alaihi salatu wassalam, tidak menggunakan keterangan-keterangan para ulama. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, termasuk ulama besar yang paling anti dengan Mu'tazilah. Yang paling anti dengan ilmu filsafat. Yang paling anti dengan ilmu kalam. Diriwayatkan dari beliau, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam bukunya Zambul Kalam, disebutkan Al-Harawi, dalam bukunya Zambul Kalam, dari perkara yang ma'ruf dari Al-Imam Syafi'i, beliau mengatakan, hukumanku, bagi orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, ialah mereka diarak ke seluruh desa-desa, dusun-dusun, kabilah-kabilah, suku-suku, sambil dipukul pakai pelepah-pelepah kurma, dipukul pakai sandal-sandal, dipermalukan. Sambil dikatakan ini balasan orang-orang yang mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, dan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Al-Imam Syafi'i. Bahkan beliau mengatakan sungguh seorang hamba itu berjumpa dengan Allah mati membawa semua dosa kecuali syirik dan kufur, itu lebih bagus daripada berjumpa dengan Allah mati membawa dosa ilmu kalam, ilmu filsafat. Itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Barakallah. Yang lebih mengerikan lagi kaum muslimin rahimakumullahu taala, wacana Islam Nusantara ini diaminkan oleh gerakan sekte Syiah Rafidah. Syiah Rafidah. Mereka begitu mesra menjadikan Syiah Rafidah sebagai kawannya, sebagai temannya, seperjuangan, sepengorbanan. Padahal Syiah Rafidah itu menistakan agama. Tuhan yang mereka sembah bukan Allah Azza wa Jal, tapi mereka menuhankan Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Rasul, makhluk. Nabi mereka bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena mereka meyakini malaikat Jibril khianat dalam menyebarkan risalah, salah alamat, bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kepada Ali bin Abi Thalib mestinya. Mereka meyakini Ali sebagai Nabi. Jibril salah alamat. Al-Quranul Karim mereka yakini sebagai Quran yang sudah berubah-ubah. Quran yang kurang. Kurang 30 juz. Mestinya 60 juz. Mereka mengatakan yang lengkap ada pada kami namanya Mushaf Fatimah. Yang ada sekarang ini yang bawa baca itu enggak benar. Banyak yang salah, diubah-ubah, dan yang kurang. menistakan Allah, Rasulnya, Al-Quranul Karim. Mereka inilah yang mengkafirkan para sahabat. Bahkan dalam syahadat dimunculkan, ditampilkan, dikirimkan kepada kami video tokoh Syiah sedang mentalkin syahadatain kepada orang yang memasuki Islam. Di samping mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahi lagi wa asyhadu anna Aliyan waliyullah, ada Alinya. Lebih parah lagi, di situ disebutkan dan bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah, Hinnar dalam neraka. Na'udzubillah. Ini kaum syiar. Dalam sejarah dikenal pengkhianatannya, mengkhianati Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah SAW. Husain bin Ali terbunuh dikarenakan tindakan mereka yang berkhianat. Runtuhnya daulah Ahlul Bait, daulah Bani Abbasiyah ke tangan Tatar, itu dikarenakan perang pengkhianatannya Ibnul Alqami, seorang yang Rafidhi dengan pemahaman Syiahnya. Terjadi pembantaian yang mengerikan di dalam Masjidil Haram, dicurinya Hajar Aswad oleh orang-orang Sufiyah, Batiniyah, Kirmiti, Rafidhi di tangan mereka. Itu pembantaian yang sangat sadis oleh mereka kaum Syiah. Dalam sejarah Islam itu pembantaian yang paling mengerikan. Kaum muslimin yang menjelang pelaksanaan haji tanggal 8 Dzulhijjah dibantai di pelataran tawaf, dibantai ketika sedang tawaf, ketika sedang sholat, ketika bergelantungan di Ka'bah, dibantai. Zam-zam dipenuhi dengan mayat-mayat kaum muslimin. Hajar Aswad dicuri oleh mereka sampai 21 atau 22 tahun lamanya. Selama itu pula haji batal. Itu oleh mereka. Ternyata Islam Nusantara ini begitu mesra menjadikan Rafidhah, Syiah Rafidhah sebagai teman seperjuangannya. Dicurigai, ada apa? Kenapa harus dengan Syiah? Tokoh-tokohnya seperti itu, teman perjuangannya seperti itu. Kenapa harus Islam Nusantara? Karena Islam Nusantara itu santun, sopan. Kita mengatakan, apakah Islam yang diajarkan Rasul alaihi salatu wassalam itu tidak sopan, tidak santun? Apakah Islam yang diajarkan Rasul itu tidak mengajarkan yang namanya sopan santun? Kalau Anda mengatakan tidak mengajarkan, dua kemungkinan. Mungkin Anda orang yang bodoh, jahil, belum pernah mengerti Islam, atau Anda tarbiyah itu punya makar-makar sendiri. Al-Qur'anul Karim tegas menyatakan misi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam melainkan sebagai rahmat untuk alam raya. Kasih sayang, menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam raya ini. Bukan hanya sopan santun kasih sayang untuk orang Indonesia. Seluruh alam raya ini, bahkan bangsa manusia, bangsa jin, hewan-hewan, alam, semuanya mendapatkan yang namanya rahmatul Islam. Apa enggak pernah membaca hadisnya Rasulullah SAW yang menjelaskan misi dakwah Nabi kita Muhammad? Wa innama bu'itsu liyutammima shalihal akhlaq, kata Rasul. Aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Misi dakwah Rasul, misi akhlakul karimah. Diajarkan sopan santun yang luar biasa. Diajarkan bakti kepada orang tua. Diajarkan silaturahmi kepada famili-famili kita. Diajarkan rumah tangga yang harmonis, pasangan suami istri. Diajarkan sayang kepada anak-anak, terbiak anak-anak. Diajarkan kita harus mentaati penguasa, mentaati para ulama, rukun tetangga, rukun warga, ukhuwah Islamiyah. Semuanya diajarkan dalam Islam. Kenapa harus Islam Nusantara? Tidak perlu. Cukup kita kembali kepada bimbingan Islam rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nyatanya banyak itu orang-orang Islam yang kemudian arogan-arogan, yang menjadi teroris-teroris. Mohon maaf, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Mohon maaf, itu individu-individu yang ada. Islam mengajarkan yang baik, mengajarkan akidah yang baik, ibadah yang baik, muamalah yang baik, semuanya baik. Tapi individu-individu muslimin itu manusia biasa, tidak maksum. Ada yang salah, ada yang lalai, bahkan terkena pemahaman-pemahaman yang menyimpang, akhirnya berbuat tindakan-tindakan tadi. Itu bukan bimbingan Islam. Islam melarang yang namanya terorisme. Islam melarang yang namanya radikalisme sesat. Islam melarang tindakan-tindakan yang semacam itu. Islam mengajarkan kepada kita bimbingan yang mulia, Al-Quranul Karim, Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan prinsip rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Ucapan salam itu bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Tapi ucapan salam itu merupakan tahiyatu ahli jannah. Salam penghormatannya ahli jannah. Salam penghormatannya kaum muslimin. Itu diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Dimanapun Islam itu ada, pasti mengajarkan salam dengan kalimat yang sama di seluruh dunia. Ketika ketemu orang Arab, ucapannya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dengan istimewa. Ketika ketemu orang Indonesia, salamnya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak dengan setimpal. Ketemu dengan orang Amerika, salam juga sama. Assalamualaikum. Saya mengatakan waalaikumsalam. Walaupun bahasanya berbeda. Yang ini bahasa Inggris, ini bahasa Perancis, ini bahasa Latin, ini bahasa Indonesia. Tapi ketika mengucapkan salam, semuanya sama. Tidak ada yang mengatakan, itu orang Arab saja, Assalamualaikum. Kalau Indonesia, selamat pagi, atau salam sejahtera. Kalau bahasa Inggris, gimana? Good morning. Good morning, good afternoon, good night. Tidak ada. Semua kaum muslimin, ketika disampaikan masalah, salam, satu kalimatnya, Assalamualaikum. Atau Assalamualaikum warahmatullahi, atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka tidak merasa itu budaya Arab. Mereka merasa itu bimbingan Islam. Karena Rasul menyebutkan pahala-pahalanya. Yang mengucapkan Assalamualaikum 10 pahalanya. Yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi 20 pahalanya. Yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 pahalanya. Bahkan dianjurkan mengucapkan salam kepada yang kita kenal, yang enggak kita kenal. Itu bagi Islam yang terbaik, kata Rasul. Yang dikenal dan yang tidak dikenal, disampaikan salam. Yang namanya hijab bagi wanita bukan budaya Arab. Orang Arab zaman dahulu itu kalau haji, bayangkan ketika mau tawaf tidak mendapatkan baju khususnya orang-orang Quraisy, harus menanggalkan semua pakaiannya. Mereka biasa laki perempuan tawaf di Ka'bah ini, Pak. Tawaf di Ka'bah telanjang. Laki telanjang, perempuan telanjang. Itu budaya Arab. Islam menolak budaya semacam ini. Islam menolak budaya nudis. Menolak. Itu bukan budaya. Datang Islam menganjurkan kepada semua kaum muslimat untuk menggunakan hijabnya. Nas Quran langsung diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah kepada ummahatul mukminin, perintah kepada putri-putri Rasul, perintah kepada semua mukminat. Ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimat wa nisa'il mukminat yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yudnina. Katakan wahai nabi kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada semua wanita muslimah, supaya mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka itu supaya lebih boleh dikenal dan tidak diganggu sama yang lain. Langsung perintah Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya yang diajarkan itu budaya Arab, niscaya dai-dai Islam ini rame-rame mengajak kaum muslimin menjadi pengikutnya nudisme. Tidak ada yang pakai baju, semuanya telanjang, semuanya enggak menutupi auratnya. Itu budaya jahiliyah pada masa lalu. Islam menolak itu semua. Diajarkan ajaran Islam menutup aurat hukumnya wajib. Wanita berhijab dengan hijab yang sempurna hukumnya wajib. Nah, sehingga kenapa diwacanakan Islam Nusantara? Kenapa enggak cukup dengan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW? Kenapa enggak cukup dengan Islam rahmatan lil alamin? Kenapa? Telah sempurna semuanya. Telah selesai semuanya. Terbaik. Terbagus. Terindah. Islam mengajarkan perkara yang terindah. Penuh dengan kemaslahatan. Penuh dengan rahmat. Penuh dengan manfaat semuanya. Hanya masing-masing kita yang perlu mengkajinya. Yang perlu mewujudkannya di tengah-tengah umat, tengah-tengah masyarakat. Yang kita khawatirkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika muncul Islam Nusantara, yang terjadi ialah mengkotak-kotak kaum muslimin. Ini akan meruntuhkan prinsip ukhuwah Islamiyah, akan meruntuhkan persatuan kaum muslimin. Dibikin terkotak-kotak, ini Indonesia, ini Brunei, ini Malaysia, ini Singapura, ini Thailand, ini Yaman, ini Mekah, ini Madinah, terkotak-kotak. Ujungnya melemahkan Islam, ujungnya terjadi yang namanya fanatisme. Masing-masing merasa bangga dengan keislaman yang ada, ujung-ujungnya lepas dari Islam yang hakiki yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Indonesia punya budaya yang sangat banyak. Ragam budaya, ragam suku. Kalau kemudian Islam Nusantara tadi itu menggunakan sukunya masing-masing, akan semakin kecil-kecil, tercerai-berai yang namanya kaum muslimin tadi. Ini Islam Sunda, Islam Jawa, Islam Bugis, Islam Madura, Islam Minahasa, Islam Batak, Islam Bali, Islam Aceh, Islam ini, Islam itu. Apa jadinya Islam itu nanti? Wallahul musta'an. Ketika dimunculkan Al-Qur'anul Karim dengan langgam Jawa, kita miris. Katanya kita harus menusantaraisasi Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada Rasulnya Rasulullah dan dibaca oleh kaum muslimin itu menggunakan kaidah tajwid, tidak menggunakan langgam Arab. Kalau Arab itu langgamnya gambusan. Ada jamaah di sini orang Arab. Model langgamnya langgam gambus, ya. Iramanya irama gambus. Tidak pernah ada di kalangan kaum muslimin sebelum ini membaca Al-Qur'anul Karim dengan langgam gambus. Apa ada? Tidak pernah. Tapi Islam dibaca dengan tajwid, dengan kaidah tajwid yang kita pelajari selama ini. Ilmunya sama seluruh dunia. Ilmu tajwid semuanya sama seluruh dunia. Dibaca dengan tajwid-tajwidnya, terkait dengan intonasinya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Silakan. Bukan dengan langgam Arab, bukan dengan langgam Yaman, langgam Mekah, langgam Madinah, langgam bukan. Menggunakan kaidah tajwidiyah. Wah. Sehingga kaum muslimin rahimakumullah, munculnya fenomena Islam Nusantara ini betul-betul menggelisahkan. Karena yang digerogoti adalah prinsip prinsip dasar Islam dan kaum muslim. Yang digerogoti adalah bimbingan Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang digerogoti persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah, yang digerogoti prinsip-prinsip yang sangat mulia dalam Islam. Maka kembali kepada Islam yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam, yang tertuang dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim yang kita baca selama ini, yang tertuang dalam sabda-sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam dan contoh-contoh beliau dalam sunnah beliau, ajarannya beliau, dan difahami dengan pemahaman-pemahaman para ulama kita dari mulai zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama terkemuka sampai sekarang sampai ila yaumil. Jadi itu berlaku untuk semua umat Islam dimanapun mereka berada. Mereka disatukan dengan Islam, bukan dengan wilayah. Disatukan dengan bimbingan Islam, bukan dengan negara. Semuanya sama. Innamal mu'minuna ikhwah. Semua muslimin bersaudara. Semuanya satu prinsipnya. Satu Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Satu Nabinya Nabi Muhammad SAW. Satu kitab sucinya Al-Qur'anul Karim. Satu bimbingan ajarannya sunnah Rasulullah SAW. Satu pula ulama-ulamanya dari mulai para sahabat sampai sekarang sampai yaumul qiyamah nanti. Itulah yang diwujudkan, yang dipelajari, yang dikaji, yang diamalkan, yang didakwahkan oleh kita semuanya dimanapun kita berada. Maka tugas kita masing-masing kaum muslimin rahimakumullah menampilkan Islam itu seindah mungkin, sebaik mungkin, secantik mungkin, seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan berlaku untuk semua muslimin mancanegara. Barakallahu fikum. Ini secara sekilas terkait dengan masalah yang mungkin bisa kita kasih. Barakallahu fikum. Saya kasih waktu cukup panjang sengaja. Barangkali ada yang boleh ditanyakan, dipersilakan. Sekarang jam 11. Kita punya waktu setengah jam. Siapa tahu ada yang dipertanyakan. Barakallahu fikum. Siapa tahu dengan tanya jawab akan terbuka wawasan-wawasan yang lainnya yang mungkin belum disampaikan pada kesempatan muhadharah pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala alhamdulillah. Alhamdulillah.